Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. خالف في الله عزني الله وإياكم. Masih kita membaca kitab الداء والدواء yang ditulis الإمام ابن قيم Al-Jauziyah rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya Al-Imam rahimahullah telah menjelaskan bagaimana cara pandang manusia terhadap menyikapi sebab sebab yang Allah ciptakan. Maka ringkasan dari yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, di mana cara pandang seseorang dalam menyikapi sebab dan akibat, sebab-sebab yang Allah ciptakan, yang dengannya manusia juga diperintahkan untuk menempuhnya. Maka di sana ada kelompok yang dinamakan dengan pengingkar, yang mengingkari adanya sebab, mengingkari adanya pengaruh dan peran sebab yang dilakukan oleh hamba. Di antara ucapan mereka, bahwasanya sebab ini sebatas tanda semata yang ada pada saat terjadinya sesuatu, bukan sebagai penyebabnya. Di antara ucapan mereka, bahwasanya pecahnya kaca itu yang dilempar batu terjadi ketika batu mengenai kaca, bukan disebabkan oleh lemparan batu tersebut. Maka ini kelompoknya menyelisih dalil, bahkan bertolak belakang dengan daya indera manusia. Mereka mengingkari hikmah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menghubungkan antara sebab dan akibat. Di sana ada pula kelompok gulat yang berlebihan dalam menyikapi sebab. Bahkan mereka menetapkan pengaruh dan peran sebab, akan tapi meyakininya dengan apa? Berlebihan. Mereka menyatakan sebab ini dapat memberikan pengaruh dengan sendirinya tanpa kehendak Allah. Maka ini ya, penyikapan yang berlebihan. Bahkan ini bisa terjatuh dalam dosa kesyirikan. Sama saja kemudian mereka menetapkan adanya pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, padahal sebab ini sendiri adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kelompok yang selamat yakni kelompok wasat, yakni yang pertengahan, ya, tidak berlebihan juga tidak meremehkan, memposisikan sebab sebagaimana syariat memerintahkan, tidak meremehkan, tidak pula gula berlebihan. Di mana mereka memperoleh petunjuk yang lurus kepada benar kebenaran. Mereka posisinya berada di antara dua kelompok yang telah disebutkan tadi. Mereka meyakini bahwa yang sebab memiliki pengaruh, memiliki peran pada akibat, namun tidak secara sendirinya. Hal tersebut muncul dengan kekuatan dan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sebab yang ditempuh oleh seorang hamba. Maka ini kelompok yang adil. Mereka diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memadukan dalil, akal dan indera. Sebagaimana halnya takdir tidak berbenturan dengan sebab syar'i maupun qadar. Demikian juga takdir tidaklah berbenturan dengan kehendak dan kemampuan yang dimiliki oleh seorang hamba untuk melakukan suatu perbuatan. Sehingga setiap makhluk memiliki apa? Kehendak dan kemampuan. Ia sendiri yang berbuat, bukan karena paksaan Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila shalihan fali nafsihi wa man asaa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang saleh, maka fali nafsihi, pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat jahat, fa 'alaiha, maka dosanya atas dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid, dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hambanya, berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Tidak demikian. Nah, ini sedikit ringkasan dari yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Kemudian Al-Imam rahimahullah akan menyebutkan sekian nusus, nas-nas, dalil-dalil bagaimana keterkaitan antara sebab dan akibat. Bagaimana Allah mendatangkan akibat dikarenakan sebab yang dilakukan oleh hamba. Baik itu akibat yang buruk maupun akibat yang baik. Ini bergantung pada sebab yang dijalankan. Qala rahimahullah. Walaqad dallal aqlu wan naqlu wal fitrah wa tujaribul umam. Akal, nakal, yakni dalil, dalil yang dari Al-Quran maupun hadis dari sunnah. Fitrah, begitu pula pengalaman umat-umat, ini semua menunjukkan al-ikhtilafi ajnasiha wa milaliha wa nihaliha, dengan sekian ragam jenis agama, kepercayaan, aliran yang berbeda-beda, ala anna taqarruba ila rabbil alamin wa talaba mardati wal birra wal ihsan ila khalqihi min a'dhamil asbabil jalibati likulli khair. Mereka sepakat dengan berbagai macam perbedaan agama, kepercayaan, sepakat bahwasanya dengan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada makhluknya, ini termasuk sebab paling besar untuk mendatangkan setiap kebaikan. Mendekatkan diri kepada Allah, berbuat baik kepada makhluknya, mengharap keridhaan Allah, maka ini di antara sebab dari sebab-sebab yang banyak. Dan ini agamnya paling besarnya untuk mendatangkan apa? Setiap kebaikan. Baik kebaikan di dunia kita maupun terlebih kebaikan akhirat kita. Kata Rasulullah ketika ada sahabat yang bertanya, bagaimana supaya aku dicintai manusia? Maka izhad bi aidin nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia. Dan ini bentuk upaya supaya manusia cinta kepada kita, yakni zuhud terhadap apa yang dimiliki orang lain. Tidak ingin memiliki sebagaimana yang dimiliki saudaranya. Tidak terus demikian. Saudaranya punya sesuatu yang baru, dia berambisi harus punya yang sama. Maka ini diberikan arahan oleh Rasul, jangan demikian. Apa yang ada di saudaramu, maka zuhud darinya. Tidak selalu memintanya, ingin memiliki yang sama. Maka manusia akan mencintaimu ketika engkau bisa berbuat demikian. Ini upaya atau sebab yang harus dijalankan untuk bisa mendatangkan kecintaan orang. Lantas bagaimana untuk mendatangkan kecintaan Allah? Maka izhad fi dunia, zuhudlah terhadap dunia. Yuhibbakan nas, maka yuhibbaka Allah, maka Allah akan mencintai. Ditunjukkan caranya. Ingin mendatangkan kecintaan Allah, maka apa sebab yang harus dijalankan? Zuhud terhadap dunia di antaranya. Maka perkara yang kita mengharapkan keridhaan Allah ini merupakan sebab yang paling besar untuk mendatangkan setiap kebaikan untuk dunia kita, begitu pula untuk kebaikan akhirat kita. Wadaduha min akbaril asbab al-jalibah likulli syarr. Adapun lawannya, lawan dari yang disebutkan tadi, kalau mendatangkan kebaikan, taqarrub ilallah, mengharapkan ridhonya, berbuat baik kepada makhluk. Kalau lawannya berarti apa? Yang berkebalikan dari itu semua. Yang perintah syariat untuk saling berbuat ihsan, berbuat baik dengan yang lain, ini sebaliknya. Mendolimi. Ya. Bertetangga juga tidak membuat tetangganya nyaman. Mu'asyarah. Hubungan keluarga, suami istri juga diperintahkan untuk saling kasih sayang, kasih cinta. Istri ini merupakan makhluk Allah yang mudah patah. Bagaimana muasyarah berbuat interaksi dengannya harus dengan halus, maka kasar dengan istrinya, dengan anaknya. Kebalikannya. Maka ini akan menjadi sebab terbesar datangnya likulli syarr, setiap kejelekan. Baik kejelekan dunia kita, terlebih untuk kejelekan akhirat kita. Kemaksiatan-kemaksiatan yang ini mendatangkan murka Allah, kebalikan dari mengharapkan ridhonya. Maka ini sebab di antara sebab akan muncul kejelekan akhirat kita. Bagaimana sekian ancaman bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, kepada Rasulnya. Wa man asani dakhalan nar. Karena siapa yang bermaksiat durhaka kepadaku, kata Rasul, maka ancamannya apa? Masuk neraka. Kalau bermaksiat, akibatnya apa? Ancaman masuk neraka. Jadi sebab akibat itu sekian dalil disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi tidak bahasa kita loko-loko langsung mendapat kejelekan begitu saja tanpa ada sebab sebelumnya. Tidak ada demikian. Allah sangat maha hikmah. Kebaikan pun demikian. Jangan berharap kemudian langsung rezeki datang, turun, emas, sakarum. Tidak ada yang demikian. Bisa yang demikian. Mesti ada sebab-sebab. Walaupun bagi Allah itu mudah yang demikian. Tidak ada kesulitan bagi Allah. Tapi Allah sangat maha hikmah. Semua ada sebab dan akibatnya. Dan itu syar'i. Famastujlibat ni'amullah ta'ala wastudfi'at nikmatuhu bimithli ta'atih wattaqarrub ilaih. Maka tidak ada yang lebih mendatangkan sekian kenikmatan Allah dan yang lebih menolak dari murka dan kemarahan Allah melebihi ta'at kepadanya dan taqarrub kepadanya. Maka mendekatkan diri kepada Allah, melakukan ketaatan kepadanya, ini sebab yang luar biasa untuk mendatangkan kenikmatan-kenikmatan Allah dan menolak niqab, nikmah yakni murka dan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Wal ihsan ila khalqih, begitu pula berbuat baik kepada makhluknya. Ini juga sebab ya. Ini makhluknya ini tidak terbatas dengan manusia di antara kita saja. Kita ingat kisah bagaimana Rasulullah mengisahkan ada seorang, bahkan disebutkan di situ apa? Imra'atan baghiyah, seorang wanita pezina. Hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan Imam Muslim. Anna imra'atan baghiyah ra'at kalban fi yaumi Harun yutifu bi bi'rin qad adla lisanah qad adla lisanahu min al'atas fanaz'at lahu bi muqiha fa ghufira laha. Ada seorang wanita pezina melihat seorang seekor anjing di hari yang sangat panas karena begitu teriknya, maka anjing itu terlihat mengelilingi sumur sambil menjulurkan lidahnya karena apa? Atos, kehausan. Maka wanita melihat ini langsung melepas sepatunya, ya. Kemudian menimba air dengan sepatunya tersebut, kemudian diminumkan kepada anjing ini. Maka dengan sebab ini diampuni dosanya, ya. Karena amalan memberikan minum kepada seekor apa? Anjing, bukan binatang yang dimuliakan, ya, bahkan binatang yang hina. Anjing haram dalam Islam. Akan tapi ketika berbuat baik kepadanya, ternyata sedemikian besar pahala ganjaran yang Allah berikan kepada dia. Lantas bagaimana kemudian memberikan minum kepada makhluk yang mulia? Bainana, di antara kita manusia. Tentu lebih besar lagi yang akan diraih. Maka berbuat ihsan kepada makhluk tidak terbatas di antara kita saja, ya. Semua dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baiknya kita kepada binatang dan yang lain. Di riwayat yang lainnya yang semisal, ketika mengambil airnya itu ternyata di bawah, harus turun. Maka digigit sepatunya itu ke bawah. Diisi kemudian digigit lagi naik diminumkan. Masyaallah. Padahal seorang wanita pezina diampuni dosanya karena apa? Bantu memberikan minum pada seekor anjing. Ini menunjukkan apa? Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sekian sebab-sebab itu ada untuk mendatangkan kebaikan. Jadi yang bisa kita ambil ibrahnya, kita tidak meremehkan setiap kebaikan sekecil apapun. Bisa kita lakukan, jalankan. Ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah dalam perkara yang memberikan kemanfaatan kepada apapun itu. Nah. Qala rahimallah, wa qad rattaballahu subhanahu husulal khairat fid dunya wal akhirah. Dan sungguh Allah menetapkan, telah menetapkan bahwasanya tercapainya kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa husulal syurur di dunia wal akhirah, begitu pula terhasilkannya kejelekan di dunia dan di akhirat. Fi kitabihi alal a'mal, di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran, disebabkan karena amalan-amalan. Maka amalan-amalan ini bisa menjadi sebab tercapainya kebaikan dunia akhirat, dengan amalan pula bisa menjadi sebab terhasilkannya kejelekan-kejelekan di dunia kita juga akhirat kita. Tartibul jaza ala syart. Kadang ya, disebutkan akibat dari seorang mendapatkan balasan ini sesuai dengan syarat yang dimaukan oleh syariat. Ada syaratnya demikian, maka jazanya demikian. Nanti akan disebutkan masing-masing contohnya. Wal ma'lul alal illah, begitu pula sebab akibat, ya. Akibat seorang mendapatkan sesuatu karena sebab ada yang dia lakukan. Wal musabab ala sabab, ini pun sama artinya sebab akibat. Wa hadza fil Qur'an yazidu ala alfi mawdhi. Kata beliau rahimahullah, dan konteks sebab akibat, syarat kemudian ada jazanya, ini lebih dari 1000 tempat dalam Al-Quran ada. Ya. Nas-nas yang Allah firmankan. Fataratan yurattibu al-jazau alal hukmil kauni. Wal amru syar'i alal wasfil munasib lahu. Maka terkadang, seorang mendapatkan jaza, balasan, ini diakibatkan karena apa? Hukum kauni, hukum alam. Ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini. Terkadang pula karena apa? Perintah syar'i berdasarkan cara yang sesuai ya, yang Allah tetapkan untuk mendapatkan jaza ini. Di antaranya kaqaulihi firman Allah taala, falamma atau ammanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan fasiin. Kisahnya Bani Israil ya. Maka ketika mereka melakukan perkara-perkara yang mereka dilarang darinya, qulna lahum, maka kata Allah, kita katakan kepada mereka, kunu qiradatan fasiin, jadilah kalian kera-kera yang hina. Maka di sini manhu anhu, ini kan larangan syar'i ya. Perintah untuk meninggalkan sebenarnya ya. Untuk meninggalkan apa-apa yang Allah larang, akan tapi mereka langgar. Mereka mendurhakai Allah, memaksiati Allah, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum syar'inya Allah katakan, jadilah kalian kera-kera yang hina. Maka disebutkan ulama benar-benar nyata. Jadi kera hakiki, walaupun sebagainya tidak demikian ya. Sini ada silang pendapat. Yang jadi syahid di sini disebabkan mereka apa? Melanggar perintah-perintah Allah, melabrak apa yang menjadi larangannya. Maka dirubahlah mereka yang asalnya itu manusia menjadi binatang yang kita tahu kera bagaimana. Ya, dari sifat-sifatnya, kerakusan dan semua disematkan pada kera. Makan tangan, kaki megang semua. Kunu qiradatan khasi'in, kalimatnya. Jadilah kalian kera-kera khasi'in yang hina. Maka di sini disebutkan ya, jaza balasannya ini diakibatkan karena apa? Manhu anhu atau manhu anhu, melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Ini kan melanggar syariat. Ya, melanggar larangan Allah SWT yang mestinya harus dijauhi justru dijalankan. Nah. Wa qawluhu, begitu pula firman Allah yang lain. Falamma asafuna intaqamna minhum, maka ketika mereka melakukan apa yang kami murkai ya, intaqamna minhum, maka kami hukum mereka. Ini firman Allah Subhanahu wa taala ya, ketika apa? Mereka melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan, dosa, kezaliman, kefasikan, sekian dari perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah, dijalankan, dilakukan. Intaqamna minhum, maka dengan sebab itu ya, kami hukum mereka, kata Allah. Akibatnya dapat hukuman, intiqam. Nah. Wa qauluhu, juga firman Allah yang lain. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka kata Allah, potonglah tangan-tangan keduanya ya, jazaan sebagai balasan karena sebab apa yang mereka usahakan, sebagai siksaan atas perbuatan yang mereka lakukan, mencuri. Mencuri yang sampai nisabnya ya. Karena ini ada ketentuan. sampai ukuran berapa dibahas dalam ilmu fikih. Maka dipotong tangannya. Dan ini ada marhalahnya. Sekali mencuri, ya, potong tangan kanannya. Mencuri lagi, potong kaki kirinya, bersilang. Ternyata mencuri lagi tangan kirinya, mencuri lagi kaki kanannya, semua sampai habis. Ya. Dipotongnya tangan mereka, kenapa? Karena sebab ya ini melanggar perkara-perkara yang Allah haramkan, pencuri. Nah, sebagai balasan atas apa yang mereka usahakan, pencurian. Akhirnya dipotong tangan. Dan ini hukum had, ya, hukum yang ditetapkan oleh syariat. Wa qauluhu, juga firman Allah yang lain. Innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya muslim laki-laki dan muslim perempuan. Wal mu'minina wal mu'minat, mukmin laki-laki juga mukmin perempuan. Wal qanitina wal qanitat, laki-laki yang taat dan perempuan yang taat. Wassadiqina wassadiqat, seorang laki-laki yang shadiq, yang benar. Begitu pula perempuan yang shadiq. Wassabirina wassabirat, laki-laki yang sabar juga perempuan yang sabar. Wal khashiina wal khashiat, orang laki-laki yang khusyuk, begitu pula yang perempuan. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, begitu pula yang laki-laki yang bersedekah juga yang perempuannya. Wassaimiina wassaimat, orang yang berpuasa dari kalangan laki-laki dan yang perempuan. Wal hafidhiina furujahum wal hafidhat, yang menjaga kehormatannya dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, dan yang banyak berzikir kepada Allah dari laki-lakinya maupun yang perempuan. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, maka Allah menyiapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya. Dengan sebab apa? Ayat sebelumnya diberikan oleh Allah maghfirah wa ajr, ampunan dan pahala. Karena apa? Muslimnya baik, benar dalam keimanannya, qanit, taat, shadiq, membenarkan apa yang menjadi, atau benar dalam keimanannya, membenarkan apa yang menjadi khabar-khabar Rasul. Begitu pula dalam Al-Quran, sabar, khusyuk, suka bersedekah, berpuasa, menjaga kehormatannya, senantiasa berpikir kepada Allah. Ini amalan-amalan besar semua. Ya, amalan-amalan ketaatan. Maka dengan sebab ini akibatnya Allah siapkan untuk orang-orang yang demikian maghfirah wa ajran adzima, ampunan dan pahala yang besar. Wa hadza katsiran jiddan, katsiran jiddan, yang demikian ayat-ayat yang semisal ini banyak sekali, ya. Ini sebagiannya Ibnu Qayyim rahimahullah menukilkan sebagiannya saja. Maka beliau tak sebutkan ala alfi maudik, ya, lebih dari 1000 tempat yang demikian. Nah, ini menunjukkan apa? Sebab akibat itu berlaku, ya. Dan Allah memang syariatkan demikian. Ini membantah dari kelompok-kelompok yang telah lewat penyikapan mereka terkait dengan sebab. Tidak perlu melakukan sebab, tidak ada faedahnya. Dilakukan atau tidak, kalau Allah sudah takdirkan, pasti terjadi. Ini ucapan batil yang sekilas kayaknya benar, ya. Makanya ini bantahan-bantahan untuk mereka. Wa taratan yuratibuhu alaihi bisighati syarat wal jaza. Terkadang Allah sebutkan dari akibat satu perbuatan itu dengan sihrah, dengan bentuk syarat dan jaza. Ada syarat dulu, kemudian jaza, balasan. Seperti firmannya, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika, dengan syarat, ini syartiyah namanya. Jika kalian bertakwa kepada Allah, mati pasti Allah akan memberikan untuk kalian furqana. Furqan, pembeda. Ya, bisa membedakan al-haq wal-batil. Ya, bina sunnah wal-bid'ah. Bina al-kufr wal-iman. Bina ta'ah wal-naksiyah. Ini Allah akan berikan Furqan kepada kita. Syaratnya apa? In tattaqullah, jika kalian takwa kepada Allah. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Enggak cukup dari itu. Jazanya yang Allah siapkan, dan juga Allah akan menghapus dari kalian kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum, dan juga Allah mengampuni dosa kalian. Dihapus, diampuni, diberikan furqan. Ini akibat atau jaza balasan bagi yang bertakwa kepada Allah. Ini silah atau bentuk-bentuk kalimat dalam Al-Quran demikian. Sekali lagi menjelaskan bahwasanya sebab akibat itu ada. Dan harus kita jalankan demikian. Wa qawluhu ta'ala, juga firman Allah Ta'ala yang lain. Fa in tabu wa aqimus sholata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Maka jika mereka tobat, mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat. Ini syaratnya. Jika mereka tobat, mau menegakkan sholat, mau menunaikan zakat, maka fa ikhwanukum fid din. Maka mereka apa? Mereka itu saudara-saudara kalian seagama. Syaratnya itu tadi, tobat, menjalankan atau menegakkan sholat, menunaikan zakat. Itu ada in syartiyah, ada syaratnya dulu, kemudian jaza. Walau istaqamu ala tariqati lasqainahum ma'an ghadaqa. Dan jika mereka istiqamah senantiasa di atas tariqah, yani jalan yang Islam maksudnya, la asqainahum ma'an ghadaqa, niscaya kami akan memberikan, benar-benar kami akan memberikan minum kepada mereka air yang ghadaqa, air yang segar, dimanakan rizqun kathir, rizki yang banyak. Wa nadha'iruhu, dan ayat-ayat yang semisal demikian banyak dalam Al-Qur'an. Wa ta'aratan ya'ti bila mita'lil, terkadang pula ayat yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an yang menunjukkan adanya sebab akibat ini datang dengan lam ta'lil. Lam yang menunjukkan apa? Sebab. Kaqaulihi ta'ala liyattabaru ayatihi waliyattadzakkaru ulul albab. Agar supaya mereka memperhatikan ayat-ayat Allah dan supaya mereka mendapatkan pelajaran. Ulul albab, yakni orang-orang, bagi orang-orang yang memiliki pikiran, orang yang mampu berpikir. Begitu pula firman Allah Ta'ala, litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Supaya kalian menjadi saksi-saksi atas perbuatan manusia, dan begitu pula Rasul, utusan Allah, menjadi saksi atas perbuatan kalian. Ada lam di sini, litakunu, lam ta'lil. Watarotan ya'ti bi'adati kail, terkadang pula datang ayat dengan ada kailnya, bahasanya kail, ini istilah lughah ya, bahasa. Allati li ta'lil, sama untuk sebuah alasan ya, ta'lil. Kaqaulihi ta'ala kaila yakuna dulatan bainal aghnia'i minkum. Kaila yakuna dulatan bainal aghnia'i minkum. Supaya apa? Harta itu tidak berputar di antara orang-orang kayanya saja di antara kalian. Agar, ini juga bisa diartikan artikan demikian. Watarotan yati bibai sababiyah, juga kadang datang dengan adanya bak sababiyah, bak yang berarti sebab. Zalika bima qaddamat aydikum, zalika yani azab yang demikian itu, bima qaddamat aydikum, disebabkan, ini bibaknya itu artinya, bima kasabat. Bima qaddamat aydikum, disebabkan perbuatan tangan-tangan kalian. Azab yang Allah datangkan, siksa, musibah. Ini karena apa? Karena perbuatan tangan-tangan manusia. Ada apa? Ada sebab, ada akibat. Wa qawlu ta'ala bima kuntum ta'malun. Karena sebab apa yang telah kalian lakukan. Ini langsung potongan ayat. Ini perlu dicek ayat sebelumnya. Wa qawluhu bima kuntum taksibun. Disebabkan karena apa? Karena apa yang mereka usahakan. Ini menyebutkan dengan siwah bima, dengan bak sababiyah. Ini potongan-potongan ayat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Sama. Karena mereka dahulu mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa taratan ya'ti bil maf'uli ajlih, zahiran au mahdhufan. Terkadang pula firman Allah, ayat yang datang ini dengan gaya bahasa maf'ul li ajlih. Ini istilah bahasa Arab lagi. Ya. Maf'ul yang menunjukkan tujuan dari suatu perbuatan. Maf'ul li ajlih. Yang zahir maupun mahdhuf, yang tersembunyi. Yang nampak, ada yang tidak nampak. Kaqouli ta'ala, sebagaimana seperti firman Allah ta'ala, farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada an tadhilla ihdahuma fatudzakkir ihdahuma al-ukhra. Maka saksi-saksi itu boleh berupa seorang laki-laki, wa imra'atan, atau dua perempuan, dua wanita, mimman tardawna minasyuhada, dari saksi-saksi yang kau ridho terhadapnya. Antazilla ihdahuma, supaya jika satu seorang, salah seorangnya lupa, fatuhat kira ihdahuma usro, maka yang lain akan mengingatkan. Sini antazilla, ini ya maf'ul li ajlihnya. Wa qawluhu ta'ala, juga dengan Allah ta'ala yang lain, antakulu yaumil qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Agar kalian tidak mengatakan nanti di yaumil qiyamah, inna kunna an hadha fa'ilin, sungguh kami tentang hal ini, yakni kisah Allah SWT, lalai darinya. Antakulu, ini maf'ul. Antakulu yaumal qiyamah, ini maf'ul ajlihnya. Wa qawluhu an taqulu innama unzilal kitab ala ta'ifataini min qablina, supaya kalian tidak mengatakan pula innama unzilal kitab, bahwasanya hanyalah kitab itu diturunkan ala ta'ifataini min qablina, kepada dua kelompok sebelum kami. Ai karahatan an taqulu, ini karena sebab kebencian maka kau ucapkan ini ayat tersebut. Wa taratan ya'ti bi fa'is sababiyah, terkadang pula ayat ini datang dengan apa? Fa sababiyah. Kalau tadi ba sababiyah, ini ada lagi fa sababiyah. Nah, ini istilah-istilah dalam bahasa Arab. Fa kadzabuhu fa qaruha fa tamma 'alaihim rabbuhum bi dzambihim fa sawwaha. Surat Asy-Syams. Kita hafal ya. Karena mereka kadzabuhu, mendustakannya, fa'akoruha, maka mereka menyembelih unta itu. Fadhan dama alaihim, ya, di sini fa'nya. Maka Allah membinasakan mereka. Fadhan dama alaihim robhum, ya. Maka rob mereka, yakni Allah, membinasakan mereka. Bidhan bihim, karena sebab dosa mereka. Fasawaha, maka Allah pun menyamaratakan mereka dengan tanah. Diadab. Ya. Ini fa sababiyah, fa yang menunjukkan sebab. Wa qawluhu fa asaw rasul rabbihim fa akhadhahum akhdatar rabiyah. Maka karena mereka bermaksiat kepada rasul, utusan Allah, utusan Rabb mereka, fa akhadhahum, maka Allah pun menyiksa dengan siksa yang sangat keras. Karena sebab apa? Bermaksiat, durhaka kepada utusan Allah. Maka Allah pun menyiksa mereka. Ada sebabnya, ada akibatnya. Wa qaluhu juga firman-Nya, fakadzabuhuma fakanu minal muhlakin. Fakadzabuhuma, karena mereka mendustakan keduanya, yakni Musa dan Harun. Fakanu minal muhlakin. Maka dengan sebab itulah mereka termasuk dari orang-orang yang dibinasakan. Ini semua wanadha'irhu dan yang semisal ayat-ayat yang menunjukkan keterkaitan antara sebab-sebab dan akibat. Nah. Begitu pula taratan ya'ti bi'adati lamma adala 'alal jaza. Terkadang pula ayat datang dengan ada kata lamma. Ini menunjukkan al-jaza, ini balasan. Sebagaimana ayat yang lewat tadi. Falamma asafuna taqamna minhum. Maka mereka berbuat perkara yang menjadikan kami murka, maka kami hukum mereka. Wa taratan ya'ti bi inna wa ma 'amilat bi. Juga terkadang datang dengan adanya inna wa akhwatiha wa ma 'amilat fi dan apa yang beramal padanya, seperti firman Allah innahu kanu yusari'una fil khairat. Sungguhnya mereka kanu yusari'una fil khairat, bersegera di dalam melakukan kebaikan. Wa qawlu fi dhibti haula juga firman Allah yang merupakan kebalikan dari ayat innahum kanu yusari'una fil khairat. Kebalikannya Allah juga sebutkan innahum kanu qaumasu fa aghraqnahum ajmain. Sungguhnya mereka adalah kaum yang jahat, kaum yang jelek. Maka ya, disebutkan akibatnya kami tenggelamkan mereka semuanya. Nah, wa taratan ya'ti bi adati laula adala ala irtibati ma qablaha bima ba'daha. Kadang dengan adanya kata laula yang menunjukkan keterkaitan yang sebelumnya dengan yang setelahnya. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah bukan karena annahu yakni Yunus termasuk orang yang banyak mengingat Allah, banyak bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tinggal di dalam perut ikan yang memakan Yunus alaihissalam ila yaumi yub'atsun, sampai datangnya hari kebangkitan. Sebutkan ini, kalaulah bukan karena Yunus ini orang yang termasuk orang yang banyak bertasbih kepada Allah. Artinya karena Yunus termasuk orang yang banyak bertasbih, akibatnya apa? Allah selamatkan dari ikan yang memakannya. Tidak dibiarkan tinggal terus sampai yaumul kiamah. Tapi kalau bukan termasuk orang yang banyak bertasbih, niscaya dia akan tinggal terus di dalam perut ikan tersebut. Wa taratan yati di laut. Kadang datang pula dengan adanya kata lau adalah ala syarat. Ini menunjukkan syarat. Kaqaulihi walau annahum fa'alu ma yu'aduna bih lakana khairul lahum. Kalau seandainya mereka melakukan pelajaran yang diberikan, mau'idah yang disampaikan, lakana khairul lahum, niscaya itu akan lebih baik bagi mereka. Nah, ini semua ya, ayat-ayat yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah yang menegaskan ya, bahwasanya sebab dan akibat ini masyru' ya, disyariatkan untuk dijalankan. Bagaimana kita menginginkan kebaikan dari Allah, maka jalani sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan tersebut. Sebaliknya, ketika kita melakukan sebab-sebab yang buruk, maka jangan kemudian berkeluh kesah dan menyesal di kemudian hari ketika Allah pun memberikan keburukan-keburukan akibat sebab yang dilakukan, yakni keburukan-keburukan, perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bishawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita bacakan, insyaallah dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ila wa barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.